Pak siapa yang Nabi sebut jangan marah? Berapa banyak orang yang marah rosak? Berapa banyak orang yang marah ni rosak tuan-tuan? Rosak persahabatan kerana marah. Rosak suami isteri kerana marah. Rosak hubungan anak beranak kerana marah. Puncanya ialah marah. Sebab tu Nabi kata marah ni daripada syaitan. Marah daripada syaitan, dia boleh naik daripada hati ni, naik sampai menggelembung, sampai ke urat. Naik merah matanya, naik berurat dahinya, naik merah telinganya. Itu tanda-tanda orang sedang marah. Rasulullah mengajar kepada kita, bila nak elakkan marah, macam mana tak nak bagi marah, kita kenal orang. Kita kenal orang. Orang tu apa yang dia tak suka, jangan buat dengan kata yang dia tak suka. Itu kaedah dia. Kadang-kadang kita dah tahu dah, perangai dia macam itu, pantangnya macam itu, kita saja pergi jolok juga. Jolok sarang tebuan. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, jangan bagi orang marah. Nak parking kereta, parking elok-elok. Agak-agak ni orang boleh keluar dah aku parking ni. Tapi kita main parking juga, kita tak tahu yang depan tu, kereta tu orang panas barangnya. Dia sanggup reverse pun tak apa, tapi dia rempuh kereta-kereta. Kereta dia pecah pun tak apa, lampu dia relai pun tak apa, bumper dia jatuh pun tak apa, janji dia puas hati. Sifat saya apa? Sifat marah. Sebab tu kita kena kaji apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak sampai kepada orang. Takut orang marah. Yang ketiganya, jangan ikut perasaan marah, kata Rasulullah. Nak marah aja jangan ikut. Banyakkan senyum. Banyakkan diam. Sebab itu Nabi Muhammad, kalau dia marah pada isterinya, dia diam. Dia tak beletek. Dia diam. Dan bila Nabi diam, isteri Nabi tahu Nabi sedang marah. Itu keadaan. Kita sekarang ni tunjuk kita sedang marah. Abang marah ke? Aku tengah marah ni. Ha, tu payahlah. Kadang-kadang isteri tak tanya pun. Kita sejarah. Aku sedang marah ni. Cuba diam. Jangan-jangan bawa kemarahan tu. Sebab tu Rasulullah ajar pada kita, kalau isteri marah, suami diam. Ataupun keluar pada rumah. Sayyidina Umar, bila isteri dia beletek, bila isteri dia marah, Sayyidina Umar keluar pada rumah. Ha, pergilah tengok pokok kurma ke apa ke. Tenangkan jiwa. Tuan-tuan pun begitulah. Suami marah, isteri marah, keluar pada rumah. Start kereta, pilih duduk bukit-bukit mana ke. Lombong-lombong mana, jangan terjun sudah lah. Agak-agak tenang, isteri dah tenang balik. Dan balik tu tolong singgah, beli popok leko, air sirap ke, cendol ke, insyaAllah hilang marah. Kalau tuan-tuan tak nak lagi dia marah, tuan-tuan pergi singgah kat Habib. Lah tengah buat promosi sekarang ni. Lagi dia tak marah. Jangan lawan saja, tuan-tuan lawan saja habis. Itu yang saya katakan dulu, tabiat isteri ni ialah kegemaran dia beletek. Hiburan seorang perempuan ialah beletek. Bila dia beletek tu, dia akan jadi puas. Lepas rasanya. Geram sangat. Memang lah. Jadi biarlah dia lepaskan dia. Dan beletek orang perempuan pun tak lama. Habis kuat 10 minit. 20 minit. Jarang isteri beletek 20 jam. Tak ada tuan-tuan. Kalau dia beletek sejam pun, lepas-lepas dia beletek tu, dia pergi ke dapur, dia minum air tuan-tuan. Dahaga tu. Siapa suruh kamu beletek? Diam-diam sudah lah. Dan suami beletek, isteri jangan ikut. Jangan lawan. Bila suami beletek, pergi ke dapur. Ambil pisau, potong tembikai ke. Ambil pisau yang besar sikit, potong bawang ke. Mak buat apa ni mak? Mak potong bawang. Siapa-siapa nak kena potong, beletek lah. Jadi insyaAllah senyaplah tuan-tuan. Ni keedah dia. Jangan kita bangkitkan kemarahan orang. Kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beletek, insyaAllah sabarlah. Dia beletek, masanya tidak sama dengan dia mengandung anak kita. So kalau isteri beletek, pendek saja, tak panjang masa macam dia basuh kain tu kita. Tak lama dia beletek macam kita basuh pinggan, isteri basuh pinggan masak lagi lama tuan-tuan. Biarlah dia beletek. Begitu juga satu isteri minta ubat pada saya, suami kuat berdengkur. Dia kata tak boleh tidur malam ustaz, berdengkur je ustaz, kuat ustaz. Saya kata akak patut bersyukur.

petaya, nasi petaya satu. Tuan tunggu dekat, tak datang-datang. Dah 10 minit dah sampai, 20 minit dah sampai. Ada orang yang tepuk meja ni, ingat aku tak ada duit ke? Oh, dia marah tuan-tuan. Sabar sat dulu, kuk-kuk dia. Yalah, nama pun jauh. Pattaya tu bukan dekat. Nasi tu kena pergi Pattaya dulu. Tu yang lambat tu. Cuba relax-relax. Kadang-kadang kita marah, ingat aku tak ada duit ke? Woi, tercengang-cengang. Kita pun start kata, bam, pilang orang pula. Ha, apa cerita? Cuba tenang-tenang. Bila nak sampai order saya ni, kalau lambat, saya masak. Berapa lama saya tunggu? Relax lah. Berapa banyak orang yang panah barang, dia marah pada budak tu. Dia marah pada tukang kedai. Dia start kereta, dia river tak tengok kiri kanan dah, tak tengok apa dah. Bam. RM5,000 pula nak kena. Padah muka hang. RM5 pejabat saya tak boleh sabar. Lah, RM5,000 hang kena. Kereta orang muang bayar, kereta hang muang kena bayar. Insurans hang mu habis lingkup. Cuba sabar, tenang-tenang. Relax. Kadang-kadang kita merajuk. Bila merajuk tak makan, siapa lapar? Isteri, kita marah kat isteri. Isteri masak tom yam, ikan tiga rasa. Semua letak situ. Dia panggil ayah yang makan. Ayah, mak panggil makan. Tak payah, kirim salam. Ah, isteri makan dengan anak-anak. Isteri cakap kuat-kuat. Siapa tak makan, lapar. Ha, pukul 2 pagi siapa yang berkeroncong? Yang marah kat saya, pergi makan. Tak ada apa lah tuan-tuan. Nak kecil hati kat saya apa. Semua perkara boleh settle. Boleh. Boleh kita selesai masalah. Apa masalah yang kita tak boleh selesai? Masalah jawatan. Dan anak jawatan, ambil lah. Apa susah? Aku mari jemaah macam biasa juga. Semayang macam biasa juga. Aku tak payah tentang mesyuarat dah. Aku tak payah bertugas dah. Dan aku tak ada jawatan. Aku jadi jemaah biasa. Dulu masa aku jadi tok imam, nak pi semayang saja, nak pi jadi imam saja, rumah anak tak boleh ziarah, kenuri kendara tak boleh pergi, paksa bertugas. Sekarang dah tak jadi imam, kamu dah ambil alih. Alhamdulillah lah, boleh saya ziarah rumah anak saya pula. Janganlah marah, jangan merajuk atas sesuatu. Ya. Ha, ingat dia nasihatkan berhenti. Maka itulah yang hendak jaga-jaga. Dia kata yang pertamanya, marah ni mendatangkan kejahatan. Apa dia jahat? Baru ni saya ziarah satu ketua kampung tuan-tuan. Kaki dia besar macam batang nyuk. Bongkok merenin tuan-tuan. Ya Allah, merah. Masa saya pergi tu dah surut. Dah besar macam batang pinang, kata dia. Kalau ustaz mari minggu lepas ustaz, isteri dia cakap, macam batang pinang ustaz, batang kelapa ustaz, besarnya. Sekarang kecil macam batang pinang lah. Saya tengok pun susah hati tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata, doktor cakap apa? Doktor kata tak ada sakit. Dah ambil tisu sampel semua dah ambil. Dah. Darah dah ambil. Dah. Semua dah ambil ustaz. Tapi doktor kata tak ada sakit. Sekarang saya berubat kampung. Tradisional. Alhamdulillah turun. Surut. Kata, dia kata apa yang sakit tu? Saka kata dia. Saka saja. Asal sakit, saka. Kalau saka tu sakit lah. Saya kata macam mana yang boleh sakit? Dia kata malam tu ustaz, dalam pukul 3-4 pagi lah, datang satu lembaga hitam besar duduk dalam bilik saya. Datang nak cekik saya. Saya baca 3 kul, saya halau dia keluar. Jaga kamu, mampuih kamu, kata kata binatang. Dia tanya pada saya, apa benda tu ustaz? Mana saya tahu? Tanya dia lah apa benda. Mungkin jin. Sebab tu yang dikatakan sihir. Sihir. Punca sihir tu apa? Punca marah. Punca jadinya sihir, punca orang hantar santau, punca orang pergi bomo-bomo ni apa? Jawapannya ialah kerana marah. Menega tak laku, dibomokannya. Tunang ditolak, pinangan ditolak, dibomokannya. Cakap terkasar sikit pun dibomokannya. Punca dibomokkan tu kerana apa? Puncanya ialah marah. Itu yang pertama. Jadi kejahatan. Yang kedua, marah ni jadi apa? Mudarat. Tuan-tuan naik kereta, marah pada orang,

Luak macam mana? Tok Imam tak faham. Tok Imam tak faham. Luak macam mana? Sepatutnya dia kena faham. Yang datang semayang tu, orang sakit gaut, sakit jantung, sakit hati. Dia tolong kontrol elok-elok. Yang kedua, tuan-tuan, tentang masalah asal tanah kita itu tadi. Saya sebutkan tadi, balik pada asal. Kita jadi pada tanah. Tolong sabar. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah itu sifatnya ialah mematikan. Kuman boleh mati dengan tanah. Cubalah tuan-tuan matikan. Bila nak marah tu, tuan-tuan matikan sifat marah. Matikan. Jangan ungkit marah. Saya tak suka kalau tuan-tuan sebut pantang. Saya ustaz, pantang benar saya ustaz. Mana orang tahu pantang tuan-tuan? Ada tuan-tuan tulis kat baju belakang tuan-tuan, pantang saya. Ada tuan-tuan tulis? Orang tak tahu. Saya ni pantang ustaz. Kalau saya semayang, orang langkah, orang tekan, baru saya nak pergi depan, tu pantang. Saya tumbuk pun tak apa ustaz. Mana dia tahu? Dia tengok depan tu kosong. Dia langkahlah baru kamu. Memanglah makro, tapi dah kamu tak pergi ke depan. Yalah, minta lah izin ni, minta tekan pula pantang saya ustaz. Nak buat macam mana? Orang bukan tahu pantang macam itu. Saya ni ustaz, pantang saya, orang panggil saya hoi ustaz. Ingat saya tak ada nama ke? Lain kali pun name tag, besar-besar name tag. Nak orang panggil. Orang tak tahu nama kamu. Bila orang tak tahu nama kamu, dia panggil hoi ke apa, dia buat macam mana? Relax lah. Cuba tuan-tuan tengok cerita seniman Bujang Lapuk. Yang tiga Lapuk ni nak pergi tengok minta kerja dekat studio Jalan Ampas. Kan jaga duduk tunggu situ. Hey, Sudin, kamu pergi tanya itu baik. Hey, baik. Hey, jaga. Saya pun ada nama apa, hoi. Ini orang Melayu ke? Saya dah kata. Cuba tuan-tuan tengok baik. Cakap lembut aja. Ini ke orang Melayu? Tidak ada budi bahasa. Saya pun ada nama. Dia pergi kat Piramli pula. Aku sudah kenal dengan dia lah. Entahlah duk. Panggil hoi. Cuba pergi jumpa dia. Ha, Piramli juga. Tuan, saya jaga saja. Saya bukan tuan. Tuan-tuan relax tenang. Saya katakan tadi matikan. Apa punca nak jadi marah? Balik rumah, isteri tak bancuh air. Bancuh sendiri. Apa sebab yang terkena nak marah? Saya ustaz, saya balik mengaji ke balik kuliah maghrib ustaz, isteri tak pernah buka pintu ustaz. Saya terasa ustaz. Itu pun nak terasa. Apa susah? Tak payah. Kadang saya terasa ustaz. Apa salah kan? Buat air ke apa ke, tak ada ustaz. Allah, pergi buat sendirilah, susah kah? Milo dah ada orang buat dah. Ha, mancuh aja lagi. Ambil air, ambil milo, kacau-kacau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masa bancuh tu kuat sikit. Bunyi kuat-kuat sikit. Kan senang hidup kita. Tuan-tuan tengok baju tak sereka. Sereka sendiri. Senang, tuan-tuan. Hidup tak susah. Senang. Habis tu apa guna saya beristeri ustaz? Nampak macam mana? Kamu juga salah pilih. Salah-salah siapa? Buat sendiri. Senang tuan-tuan. Hidup saya senang. Saya kata kat dekat apa nama isteri saya senang. Tak payah serika pun tak apa. Kalau nak serika pun pakai atas saja jubah. Pakai bawah tak payah serika. Sekejap lagi saya duduk atas kereta dia kedut juga. Senang hidup. Cuba tuan-tuan hidup budaya hidup senang. Jiwa. Sebab tu kadang-kadang kita kata kat isteri kita, tak usah basuhlah baju tu kan kotor juga. Biarlah gitu. Itu pun menyakit juga. Bengong lah nama dia. Kalau kita semua membuang sifat nak jadi marah. Yang ketiganya, kita balik kepada tanah tadi. Tanah tadi yang kedua saya kata, tanah tu mematikan kuman. Kita matikan kuman-kuman marah. Yang ketiga, tanah itu menyuburkan. Tolong suburkan sifat pemaaf. Kerana lawan kepada marah ialah maaf. Maafkan dia. Kalau budak kecil, abang, oi, dia kan tahu apa. Dah. Orang tua abang, oi, macam itulah. Beletir je, sabarlah abang. Anak muda pula, biasalah abang. Tengah duk hangat anak muda, sabarlah abang. Cuba kita jadi seorang yang menyuburkan jiwa. Ini dipanggil sebagai hati besar.

ambillah je nombor itu. Nabi Musa cepat marah tetapi cepat sejuk. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad lambat marah dan cepat sejuk. Nabi yang paling cepat marah, Nabi Musa. Dan dia adalah orang yang paling cepat sejuk. Nabi Muhammad adalah manusia paling lambat marah. Tetapi bila dia marah, paling cepat sejuknya. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh kita. Cubalah tuan-tuan buat. Cubalah tuan-tuan buat. Yang terakhir saya sebutkan tadi, tolonglah jadi orang yang lambat marah dan cepat sejuk. Kok sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada bacaan doa sikit untuk adik Umar Zarif bin Ahmad Yohanes. Ya, malam ni beliau, adik ini membuat akikah, ayahnya membuat akikah dan kenduri akikah dua ekor kambing ya. Jadi tuan-tuan selepas kuliah ni, lepas sembahyang, jemput adik dan marilah kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang diberkati olehmu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati olehmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu dengan penuh tawaduk dan khusyuknya ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada kami, tambahkanlah iman dan hidayah kepada kami, dan kekalkanlah hidayah dan iman kepada kami sehinggalah nyawa kami bercerai dengan badan kami.